wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulah faqad faza fazan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadis wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullam mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan membaca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kita masuk pada bab Dukhulul Jannah bi fadlillah wa rahmati. Masuk jannah itu karena karunia Allah dan rahmatnya. Qala al-mu'allif qala al-allamah Abu Utsman As-Sabuni rahimahu wa ta'ala, wa ya'taqiduna wa yashaduna anna ahadan la tajibu lahu al-jannah. Kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabul hadis, mereka meyakini dan mempersaksikan bahwasanya seseorang tidak mesti masuk jannah. Jadi keyakinan kita bahwasanya kita tidak boleh untuk memastikan seseorang apakah dia masuk jannah ataukah masuk neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah bi amali, bahwasanya tidaklah masuk jannah disebabkan amalannya. Tidaklah seseorang masuk jannah itu semata-mata karena amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mendengar hadis ini, mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apa engkau juga wahai Rasulullah? Apakah engkau juga masuk jannah bukan karena amalan engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, melainkan aku masuk jannah itu disebabkan karena Allah telah menganugerahkan aku, memberi aku anugerah dan karena rahmat dari Allah SWT. Jadi semua orang bukanlah masuk jannah semata-mata karena amalannya, tapi karena rahmat dan karunia dari Allah Taala. Kita lihat Rasulullah saja sebagai pemimpin para nabi, ini Rasulullah masuk jannah bukan karena amalannya, apalagi kita. Karena tidaklah seseorang itu bisa untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dari kecil sampai dewasa seperti ini, berbagai kenikmatan kita dapatkan. Tapi apa yang kita kerjakan? Kita seringnya lalai untuk ibadah, mungkin ketika semangat saja, atau ketika dzikir, ketika ingat saja. Ini semua orang tidak bisa untuk membalas kenikmatan yang Allah berikan, sehingga benar-benar seseorang itu masuk jannah itu karena rahmat dan karunia dari Allah SWT. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, pernah menyanjung Allah SWT, la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi aku memuji engkau itu belum seberapa, sedangkan pujian terhadap dirimu itu lebih banyak. Jadi kita coba dalam sehari, apakah kita pernah memuji Allah SWT, padahal Allah Ta'ala terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Mungkin bisa dihitung, kita mungkin di saat sholat, di luar sholat mungkin kita sudah lalai. Nah, ini masing-masing kita meyakini bahwasannya kita tidak mampu untuk membalas segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan beribadah sebaik-baiknya. Kemudian di sana ada kelompok, mereka terkenal dengan kelompok Mu'tazilah. Mereka itu mengagungkan akal. Jadi kelompok ini biasanya mereka ini setiap beragama harus berdasarkan akal. Mereka meyakini dan menyatakan bahwasannya manusia itu beramal itu karena manusia itu sendiri yang menciptakan amalannya. Jadi manusia bisa beramal soleh itu gara-gara memang manusia itu sendiri yang beramal soleh. Enggak ada kaitan dengan taufik dan hidayah dari Allah. Ini ucapan yang keliru, ucapan yang batil. Padahal kita bisa beriman, bisa beramal soleh, bisa bersedekah. Ini seluruhnya Allah beri kita kemudahan, Allah beri kita karunia, kita diberi taufik agar kita untuk beramal soleh, sehingga tidak benar ucapan seperti tadi Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini manusia itu beramal itu karena dia sendiri, sehingga ini yang kekeliruan mereka, sehingga Allah wajib membalas kalau hamba tersebut berbuat kebaikan, dibalas, dimasukkan ke jannah. Begitu pula Allah juga wajib membalas hamba jika hamba tersebut berbuat kejelekan, dibalas dengan neraka. Nah, ini Mu'tazilah mewajibkan Allah untuk membalas seorang hamba, karena mereka meyakini amalan itu semata-mata dari hamba itu sendiri. Tapi ini ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Padahal seluruh amalan hamba itu karena kemudahan yang Allah berikan pada kita. Kita diberi hidayah, kita bisa mengenal Islam, kita diberi hidayah bisa mengenal sunnah, dan kita diberi hidayah pula kita bisa melakukan amalan soleh. Kalau kita tidak diberi taufik dari Allah untuk beramal soleh, maka kita tidak akan beramal soleh. Kita lihat banyak orang-orang di luar sana, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapat taufik dari Allah, sehingga mereka ibadahnya kita lihat sendiri. Seingatnya sholat, kalau mau ya sholat, kalau enggak ya enggak. Ini karena mereka tidak dapat hidayah. Sedangkan kita bersyukur pada Allah, kita telah diberi hidayah sehingga kita bisa beramal saleh. Nah, ini berarti hakikatnya kita beramal saleh itu karena karunia dari Allah SWT. Dan kita, oleh karena itu kita tidak boleh untuk menyatakan, misalkan kita melihat seseorang, orang tersebut orang yang soleh, orang yang tekun ibadah, kita menyatakan, oh orang itu pasti masuk jannah. Tidak, kita tidak bisa memastikan seperti ini. Kita bisa menyaksikan seperti ini kalau Rasulullah mempersaksikannya. Jadi kita bersaksi seseorang bisa masuk jannah kalau Rasulullah juga menyaksikannya. Seperti para sahabat, Rasulullah menegaskan para sahabat ini masuk jannah, orang ini masuk jannah. Nah, pada permasalahan ini ada beberapa pendapat ulama, itu permasalahan kita bersaksi tentang seseorang apakah dia masuk jannah atau tidak. Ya, ulama yang pertama ada yang berpendapat kita benar-benar bersaksi yang masuk jannah, yang pertama ya para nabi itu masuk jannah. Kemudian pendapat kedua, kita bersaksi bahwasanya para sahabat juga masuk jannah. Ini sebagaimana hadis yang telah pernah kita dengar, Rasulullah menegaskan 10 sahabat masuk jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ulama berpendapat bahwasannya siapa saja yang dipersaksikan oleh Rasulullah dan yang dipersaksikan oleh kaum mukminin, maka dia masuk jannah. Nah, ini pendapat yang ketiga ini berdalil dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Anas ini menceritakan maru bi janazatin fa asnau alaihi, lewat jenazah di depan para sahabat, maka para sahabat menyatakan, maka para sahabat memuji jenazah tersebut, bahwasanya jenazah yang lewat tadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Maka Rasulullah di saat mendengar sahabat memuji jenazah tersebut, Rasulullah bersabda wajabat, pasti. Kemudian selang kemudian maru bi janazatin ukhra, lewat jenazah yang lain, melewat di depan para sahabat. Maka para sahabat pun menyatakan jenazah ini orang yang jelek, orang yang begini dan begini, orang seperti ini dan itu. Maka Rasulullah bersabda wajaban, pasti. Kemudian Umar radhiyallahu anhu terheran-heran, ma wajaban, wahai Rasulullah, maksudnya pasti itu bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, jenazah yang kalian pertama sanjung-sanjung, kalian puji itu karena kalian puji dengan kebaikan, maka dia pasti masuk jannah. Dan jenazah yang berikutnya kalian sanjung, kalian bersaksi bahwasanya jenazah tersebut jelek dan berbuat ini dan itu, maka dia pasti masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ard, kalian itu para saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, dengan dalil ini bahwasanya maka sebagian ulama berpendapat kalau ada kaum muslimin bersaksi bahwasanya bersaksi tentang jenazah, maka apakah dia bersaksi bakal masuk jannah, berarti dia masuk jannah. Kalau kaum muslimin bersaksi apakah jenazah tersebut masuk neraka, maka dia jenazah ini masuk neraka. Nah, ini sebagian ulama menyatakan bahwasannya hadis ini kekhususan Rasulullah, karena Rasulullah yang mendapat wahyu, tahu persis apakah jenazah ini bakal masuk jannah ataukah masuk neraka. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan itu karena para sahabat orang-orang yang bertakwa, orang yang memang berilmu, orang yang paham siapa-siapa yang pantas dipuji, siapa-siapa yang pantas dicela. Tetapi ternyata ada ulama yang menyebutkan bahwasanya tidak hanya para sahabat, para orang mukmin yang dia itu bertakwa, yang itu adil dan dia benar-benar terpercaya. Kalau dia mempersaksikan satu jenazah, apakah jenazah tersebut masuk jannah atau masuk neraka, ini dimungkinkan benar-benar terjadi. Makanya kita terjadi ya di negeri kita, setiap ada orang mati, Pak Mudin bilang, gimana, saya apa saya? Saya. Diulangi 3 kali. Nah, ini memang ada ulama berbagai pendapat seperti ini. Tapi kita perhatikan, ulama menyatakan apa? Yang bersaksi orang yang bertakwa, orang yang adil, orang yang benar-benar terpercaya dalam agama. Kalau zaman kita kan semua orang, walaupun dia pokoknya muslim, dimintai saksi, saya nopo saya nopo saya. Nah, ini keliru. Yang benar-benar yang bersaksi itu orang-orang yang bertakwa, orang yang benar-benar adil dan orang yang bisa dipercaya dalam agama. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan barang siapa di antara kalian yang 4 orang atau 3 orang atau 2 orang bersaksi tentang seseorang masuk jannah, maka dia pun masuk jannah. Ini disebutkan minimal 2 orang, tapi 2 orang yang bertakwa, yang adil dan terpercaya, bukan sembarangan orang. Wa in kana amalu hasanan wa ibadatu akhlasul ibadat wa ta'atu azka ta'at, walaupun amalannya baik, ibadahnya paling ikhlas dan ketaatannya paling suci, benar-benar taat. Ini walaupun seseorang ini amalannya kelihatannya baik, ibadahnya benar-benar ikhlas, dan ketaatannya benar-benar suci dalam mentaati Allah, ini tetap kita tidak boleh untuk memastikan seseorang masuk jannah atau tidak. Jadi walaupun ulama, dia benar-benar ulama atau ustaz, dia itu kelihatan baik, kelihatan takwa, kita tidak bisa memastikan. Karena amalan apa? Bil khawatim. Amalan itu dilihat di akhir hayatnya. Bisa jadi kita awal lihat orang tersebut bertakwa, masya Allah, tapi di saat menjelang meninggalnya dia terkena fitnah dunia atau terkena syubhat pemikiran yang kacau dalam beragama, akhirnya dia meninggal di atas kemaksiatan, naudzubillah, atau meninggal di atas murtad, naudzubillah pula. Jadi selama seseorang walaupun bertakwa, walaupun paling taat, selama dia masih hidup, kita tidak boleh untuk memastikan dia masuk jannah. Karena hadis Rasulullah gimana? Inna ahadakum layak malu amal al-jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dirah fayasbiku alil kitab fayak malu bi amali alin nar fayadkhuluha. Ya, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kalian itu ada yang benar-benar dia itu beramal dengan amalan al-jannah, bertakwa dari kecil sampai dewasa terus kelihatan takwa, tapi di akhir hayatnya karena dia tergoda dengan dunia, dia terfitnah dengan kehidupan dunia ini, akhirnya fayak malu amal alinar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke neraka. Nah, itu bilang dalil. Ini hasil akhir seseorang benar-benar kita tidak tahu, sehingga kita tidak pantas apakah fulan di jannah ataupun fulan di neraka. Begitu pula kalau kita melihat seseorang yang terjatuh dalam dosa, ini juga kita juga tidak boleh menegaskan oh dia berarti penduduk neraka. Kita tidak bisa. Misalkan kita melihat seseorang yang bertakwa, kita bilang oh orang itu orang yang baik, ini tidak mengapa. Oh dia itu orang soleh, tidak mengapa. Tapi kita tidak boleh mengatakan oh dia bakal masuk jannah. Wa tariqu murtada illa an yatafaddalallahu alaihi fayujibwa bimanni wa fadli. Bahasanya jalannya sudah diridhoi, walaupun dia di saat di dunia seluruh kehidupannya itu, kalau kita lihat itu amalan-amalan yang diridhoi dalam Islam, dia tidaklah masuk jannah illa an yatafaddalallah alaihi, kecuali Allah memberi karunia kepada dia. Fayujibu abimani wafali, sehingga dia pasti karena anugerah Allah dan keutamaan Allah dia bisa masuk jannah. It amal al khaira alladhi amilau lam yatayassar lahu illa bitaisirillah azza ismuhu. Di mana dia beramal kebaikan yang diamalkan tidaklah mudah baginya kecuali karena kemudahan dari Allah azza ismu, yang mulia namanya. Jadi seseorang tidaklah beramal soleh kecuali karena Allah beri kemudahan. Kita lihat pada diri kita sendiri. Kita diberi kemudahan untuk datang ke majelis taklim itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang diberi kemudahan. Ada yang dikasih karena sibuk ini, karena sibuk dunia ini, karena ini dan itu. Akhirnya dia mau berangkat rasa berat, rasa susah. Dia mau pergi ke masjid, ternyata tersibukkan ini dan itu. Akhirnya dia tidak pergi ke masjid, sholat di rumah. Nah ini semuluh kemudahan itu Allah yang beri, sehingga benar-benar seseorang itu masuk jannah itu bukan karena dari amalan, semata-mata amalan dia, tapi karena anugerah dari Allah. Falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Seandainya Allah tidak beri dia kemudahan, pasti tidak akan mudah untuk melakukannya. Seseorang misalkan pengen sedekah, pengen bantu dalam dakwah, ingin sedekah bantu pembangunan pondok, tapi kalau Allah tidak beri kemudahan, maka tidak akan bisa. Dia mungkin hanya bisa berangan-angan. Aduh, ini aku punya modal, tapi ini kalau tak bantu ke pondok nanti aku gak bisa untuk usaha. Nah ini akhirnya dia gak jadi. Berbeda dengan orang yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, di saat dia ada SMS ini, siapa yang mau sedekah untuk membantu pembangunan tower radio, radio pondok. Kalau dia mendapat taufik, maka dia pun memberikannya, walaupun dia juga butuh. Kita lihat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasung para sahabat, siapa yang mau bersedekah untuk membantu saudaranya untuk pergi ke jihad, pergi berperang, maka serta-merta karena ini sahabat Utsman mendapat hidayah taufik dari Allah, seluruh dagangannya, padahal ini berapa ratus unta, di atasnya ada dagangannya, siap untuk diberangkatkan untuk jual beli, tapi di saat ada seruan seperti itu, seluruhnya diinfakkan di jalan Allah. Jadi ini beliau benar-benar tidak takut miskin, tidak takut akan bangkrut dagangannya. Ini karena Allah beri taufik, beri Allah beri kemudahan. Sedangkan orang-orang yang Allah tidak beri kemudahan, dia akan berpikir, aduh ini kalau seperti ini nanti aku bangkrut. Padahal bangkrut sama tidaknya itu Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Semua Allah sudah jatah rezekinya masing-masing. Bisa jadi dia mungkin infakan ke pondok, tapi di kemudian hari dia dapat rezeki dari yang lain. Itu banyak terjadi seperti itu. Sehingga benar-benar kita tidak bisa beramal soleh kecuali karena Allah beri kemudahan kepada kita. Walau lam yahdi lifi'li lam yahdilahu abadan bijudi wajaddi. Seandainya Allah tidak beri hidayah agar dia bisa melaksanakan, maka dia tidaklah mendapatkan hidayah sama sekali, walaupun dia benar-benar bersungguh-sungguh dan serius. Qala Allah azza wa jalla, walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian, dan seandainya bukan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, Allah tidak akan mensucikan diri-diri kalian selama-lamanya. Walakinallaha yuzaki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan orang-orang yang Allah kehendaki. Ini jadi seseorang bisa beriman, beramal soleh, itu karena taufik dari Allah. Dan seseorang bisa masuk jannah, itu karena karunia dari Allah SWT, bukan semata-mata amalannya. Sehingga jadi jannah itu bukan apa, barternya ya, bukan tukarnya, bukan tukar dari amalannya. Karena orang ini beramal soleh sehingga ditukar dengan jannah. Oh, karena orang ini beramal soleh sehingga diberi harga jannah. Bukan. Sesungguhnya seseorang masuk jannah itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Wa qala mukhbiran an alil jannah, Allah Ta'ala menghabarkan tentang penduduk jannah, ucapan penduduk jannah. Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka penduduk jannah berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi hadana, yang menunjukkan kami li hada, kepada jalan ini, kepada surga ini, yang menunjukkan agar kami bisa masuk jannah. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidaklah mendapatkan hidayah, laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberi kita hidayah. Sehingga taufik datangnya dari Allah. Kita bisa beragama, bisa istiqomah, itu karena karunia dari Allah. Sehingga benar-benar kita tidak boleh untuk menyatakan bahwasanya seseorang karena amalannya dia pasti masuk jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa, ini la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, aku ini orang yang paling takut pada Allah dan orang yang paling takwa kepadanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Padahal Rasulullah, kita tahu sendiri, amalannya luar biasa, umatnya tidak bisa menandingi. Bahkan sahabat pun di saat sholat malam hampir-hampir tidak mampu untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah dirinya berdirinya lama, sampai-sampai sahabat ini yang mengikuti sholat mau membatalkan sholat pergi karena gak kuat. Nah, ini Rasulullah ibadahnya luar biasa. Rasulullah sudah dijamin masuk jannah, tapi Rasulullah tetap terus beramal. Karena tujuannya apa? Akan mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu pula kita. Kita terus beramal. Itu tujuannya Allah akan agar merahmati kita. Allah memberi karunia kita agar kita bisa masuk jannah. Jadi kita hanya melakukan sebab-sebab. Jadi kita beramal soleh itu intinya melakukan sebab yang bisa menyebabkan masuk jannah. Kita beramal soleh, kemudian Allah rahmati kita, akhirnya kita masuk jannah. Sehingga kita tidak pantas untuk berbangga diri atau yang terjadi di saat kita, di saat di masa sekarang kita ini banyak orang-orang yang mungkin kurang agama, kurang ilmu. Dia beribadah tapi dipamerkan orang dengan foto selfie, masih berdoa di selfie, nanti disebar biar orang tahu, oh, ini orang ini doanya khusyuk, masih naik haji selfie, nanti disebar, oh fulan ternyata sudah naik haji, lagi baca Quran selfie, oh orang ini berarti tiap harinya baca Quran ya. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Kita beramal soleh itu apa tujuan? Lillah, ikhlas mengharap pahala dari Allah, dan kita dalam ibadah juga mencontoh Rasulullah. Nah, kalau kita seperti itu beribadah dengan dipotret di biar orang yang lain tahu, ini bukan lillah, tidak ikhlas, ingin dipuji. Jadi benar-benar naudzubillah orang-orang sekarang ini mereka banyak mencari perhatian, banyak ingin disanjung agar terkenal, padahal amalannya walaupun banyak sekalipun amalan tersebut bukanlah untuk menukar jannah, akan tetapi dia beramal tujuannya dapat rahmat dari Allah, sehingga setelah itu Allah memasukkan dia ke jannah. Dan kita terus meminta pada Allah SWT agar Allah memberi nikmat kepada kita, memberi rahmat kepada kita, memberi daya kepada kita agar kita bisa beramal soleh, dan kita tutup umur kita dengan akhir yang baik. Rasulullah bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mau meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk jannah. Semoga kita dimatikan di atas Islam, kita tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih. Halo? Oke.